Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita kembali melanjutkan kajian kita di kesempatan kali ini, barakallahu fikum, pembahasan dari risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'ala Al-Manhaj As-Salafi li Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Ab Al-Hanun Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita insyaallah ta'ala memasuki pertanyaan yang ketujuh yang disampaikan kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Baik, kita langsung saja membaca pertanyaan yang ketujuh, as-su'al as-sabi'. Naam, yumdi ba'du an-nas as-sinin wa-syuhur في مناصحة أهل الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ مع مجالستهم والحجة لمناصحتهم فهل هذا كان عليه عمل السلف؟ Sebagian orang sudah menghabiskan sekian lama waktu, sinin, bahkan bertahun-tahun, wasyuhur, berbulan-bulan, fi munasahati ahli al-azab, di dalam menasehati para hizbiyun dari kalangan ikhwanul muslimin, contohnya dari kalangan ikhwanul muslimin, hizbiyun wa tabligh, dari jamaatut tabligh, ma'a mujalasatihim, dengan duduk bersama mereka. Duduk bersama mereka. Ya, berkumpul dengan mereka. Berkumpul seperti perkumpulan pertemanan, perkawanan, dan yang lain sebagainya. Wal hujjatu limunasahatihim. Alasannya, argumentasi mereka adalah dalam rangka untuk menasihati para hizbiyun tersebut. Dalam rangka untuk menasihati para hizbiyun. فهل هذا كان عليه عمل السلف؟ Apakah yang seperti ini memang dilandasi amalan dari para ulama ussalaf? Ataukah dahulu salaf pernah mencontohkan yang seperti ini? Kata Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala, Al-jawabu minhu rahmatullahi ta'ala alaih. Al-munasahatu la budda an tantahiya ila syai'in. Yang namanya proses munasahah, proses penyampaian nasihat dan penegakan hujjah kepada mereka, la budda an tantahiya ila syai'. Maka harus dibatasi, barakallahu fikum, dengan batasan tertentu. Harus diakhiri dengan suatu batasan. Wa huwa imma qabulul mansuh nasihatan nasih. Yaitu batasannya ialah entah yang pertama dengan apa? Dengan pihak hizbi yang sedang dinasehati ini tadi menerima nasihat yang disampaikan oleh sang pemberi nasihat. Wa ruju'uhu ilal haqq. Atau kembali rujuknya ia kepada al-haq. Wasulukuhu sabilal mu'minin. Dan si hizbi tersebut atau para Hizbiyun, beberapa orang kembali mengikuti sabil al-mu'minin, jalannya kaum mu'min, jalannya para sahabat, wantihajus sunnah, dan mengikuti ajaran sunnah. Entah seperti ini atau kemungkinan yang kedua ialah al-inad wal-israr. Dia terus-menerus menampakkan penentangan, menampakkan keengganan, dan terus-menerus bersama dengan terus-menerus Hizbiyun tadi membela keyakinannya. Dalam keadaan sudah ia fahami dan sudah ia ketahui, barakallahu fikum, apa saja dan pemikiran yang ia anut, barakallahu fikum, adalah pemikiran yang batil. Mauqif yang ia pakai adalah mauqif yang batil. Ideologi yang ia bela adalah ideologi yang batil. Nah, jadi dua, diakhiri atau dibatasi dengan dua hal. Entah ia menerima nasihat ataukah ia terus-menerus di atas penentangannya. La budda an tantahiya ila syai'in. Maka yang namanya proses munasoha itu enggak bisa panjang, berpanjang-panjangan tanpa ada batas, enggak. Maka harus, kata Syekh rahimahullahu taala, diakhiri dengan batasan tertentu. Wa hadzal amru la yastadi'u tatwil abada. Nah, proses munasoha ini sama sekali tidak memerlukan proses yang panjang. Jadi tinggal apa? Tinggal disampaikan kepada dia lalu melihat athar. Kata beliau, wa innama yadhharu fi jalasatin. Naam. Hadza fil ghalib. Dan itu semuanya akan nampak jelas pada sekian kali proses jalsah. Naam. Bukan jalasat katsirah, tawil, arid, la. Bukan syarat dan bukan sebuah keharusan, barakallahu fikum. Bukan syarat ataupun sebuah keharusan. Demikian ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Wa innama law saghat tatwil fa hadza nadirun fi haqqi unasin yadhharu minhum al-lin wa yadhhar minhum shay'un min al-qurb lakin 'alaihim ghabash. Naam. Adapun kalau dibolehkan, andaikan boleh untuk memperpanjang proses merangkul, proses menasehati, fahuwa nadir. Itu adalah keadaan yang betul-betul jarang. Fi haqqi unasin yadhhar minhumul lin. Yaitu pada orang-orang yang memang menampakkan sikap al-lin, sikap lunak, sikap kelemah lembutan. Dan wa yadhhar minhum syai'un minal qurb, dan nampak ada kedekatan, sudah ada harapan untuk mau baik. Lakin 'alaihim ghabash, cuman memang pada diri mereka ada sesuatu yang gelap, samar, enggak jelas, syubhat, terpengaruh syubhat. Nampak orangnya itu fair, nampak orangnya itu sportif, bisa diajak diskusi, bisa diajak bicara. Nah, kalau hak-hak, kalau batil ya ia katakan batil. Naam, barakallahu fikum. Fahaulai yahtajuna ila syai'in min at-ta'ahud. Maka mereka ini, para hizbiyun tersebut, mereka ini adalah atau dibutuhkan apa? Dibutuhkan proses perjanjian. Proses apa? Proses perjanjian. At-ta'ahud, diikat dengan janji. Imma mujalasatu unasil jami' ahla ahwa au fi majlisin yaghlibu alai ahl ahwa. Naam, mujalasatun mumazijah mukhalitah yakni ala dawam fa hadza laysa alaihi amalus salaf fi ma alimnahu hatta as-saah. Adapun kalau sampai ya berkumpul mujalasah ya sekian kali duduk unas al-jami' ya semuanya duduk dengan ahlul ahwa pada majelis mereka yang dominan, pada sebuah majelis mereka yang lebih banyak bicara, pada sebuah majelis mereka yang lebih bisa mengatur alur pembicaraan. Naam. Atau dengan mujalasah, mumazajah, mukhalatah. Atau dengan apa? Dengan duduk bersama mereka itu mumazajah, duduk bergaul. Artinya menampakkan mudahanah, sikap bermanis muka, sikap apa? Seperti pertemanan dan yang lain sebagainya. Kumpul dengan mereka, bermanis muka, yakni alat dawam, dan ini dilakukan dalam keadaan alat dawam secara kontinuitas dan terus menerus. Fa adalaisa alaihi amalus salafi ma alimnahu hatta sa'ah. Maka yang seperti ini bukan amalan yang pernah dikerjakan atau diajarkan oleh as-salaf, generasi salaf, sebagaimana sebatas yang kami tahu sampai detik ini. Sampai saat ini kami nggak tahu kalau salaf itu menyampaikan nasihat itu membutuhkan waktu yang sangat sangat sangat sangat panjang sekali. Enggak. Laisa syartan. Itu bukan apa? Bukan syarat, barakallahu fiik. Fal amru fihi tafsil. Maka urusan atau perkara hal ini perlu dirinci, barakallahu fiikum. Hal ini perlu dirinci. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Ubaid rahimahullahu taala di dalam risalah Al-Idhah wal Bayan fi Kashfi Ba'd Tara'iq al-Ikhwan, masih Majmu' ar-Rasail al-Jabiriyah, beliau juga pernah mengulas sedikit terkait hal ini. Kita akan membacanya sebagai pelengkap dan tambahan faidah. Kata beliau rahimahullahu taala, fa yajibu 'ala as-salafi ay yakuna mutamayyizan fi da'watihi wa fi manhajihi wa fi hadiyih. Maka sudah seharusnya wajib bagi seorang salafi ay yakuna mutamayyizan fi da'watihi, untuk benar-benar jelas ya, membedakan diri pada dakwahnya. Jangan sampai samar. Jelas di dalam manhajnya. Barakallahu fikum. Wala na'ni mukhalatata ba'd as-salafiyyin lil hizbiyyin qasidina da'watahum lil haqqi wa munasahatihim. Fa hadha la man' minhu, lakin alladhi yu'khadh 'ala ba'dhi man yatasamma bis-salafiyyah annahu yumazij al-qaum mumazajatan muribah. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, namun yang kami maksud di sini bukanlah mukhalatata ba'dhi as-salafiyyin, yaitu bergaulnya sebagian salafiyyin terhadap hizbiyyin, ya, perkara ahlul ahzab tadi itu. Barakallahu fikum. Yang kami maksud bukan sebagian salafiyin yang bergaul dengan ahlul ahzab dengan tujuan untuk mengajak mereka kembali kepada al-haq dan menyampaikan nasihat. Fahadala ma'ani' minhu. Maka seperti ini enggak dilarang insyaAllah darinya. Lakinna alladhi yu'khad ala ba'di man yatasamma bis salafiyyah annahu yumazij al-qawm mumazajatan muribah. Namun yang dikritisi, ya, yang dijadikan apa, perlu dicermati baik-baik, bahwasannya orang mau bergaul dengan ahlul bid'ah dan ahlul batil itu dengan pergaulan yang tadi mumazajah, kumpul dengan penuh apa, dengan penuh kemesraan, dengan penuh ya apa, seperti pertemanan, perkumpulan yang benar-benar meragukan, seperti nggak pernah ada diajarkan oleh as-salaf. Mumazajatan mu'alifah wa musahabah. Nih. Berkumpulan yang apa, yang penuh dengan sikap taklif, penuh dengan kelemah lembutan, musahabah, persahabatan. Ya ini seakan-akan kalian berteman gitu. Seakan-akan kalian ini berteman. Hatta ka'annahum minhum, sampai-sampai ini yang salaf ini seperti bagian dari hizbiyun. Yukthir sawadahum, bahkan nampak seperti apa, seperti mendukung barisan mereka, memperbanyak barisan mereka. Waj'al wajhahu wa nasihatahu ilaihim. dan menjadikan wajah mereka seperti wajah wajahnya dia si salafi seperti wajahnya mereka hizbiyin. Fahadha khata, maka yang seperti ini salah, keliru. Ini juga perlu dicermati. Ya enggak apa-apalah kita menasihati mereka, kita ikuti alurnya mereka, enggak keliru. Ya, tidak seperti ini cara menyampaikan dan menasihati mereka. Barakallahu fikum. Jangan sampai harus tamayyuz ya dalam manhaj, dalam dakwah. Barakallahu fikum. Antum ada hajat untuk mengajak orangnya bertemu, menasehati iqamatul hujjah kepada ini, apabila Anda memiliki kemampuan ilmiah, malakah ilmiah, labas fadal. Tetapi ingat, ini perlu dicermati. Jangan sampai apa? Jangan sampai bermanis muka mudahana. Ya. Dengan alasan apa? Dengan alasan menyampaikan nasihat, tapi Anda sampai menanggalkan sikap at-tamayyuz dalam dakwah. Barakallahu fikum. Wa hadha huwa tamyi'ul manhaj. Yang seperti ini sikap kayak gini nih, kata Syekh Ubaid, inilah sikap yang memperlembek manhaj. Fan nushu syai'un wal mu'alafatu allati hiya tamayyu' syai'un akhar. Maka menyampaikan nasihat itu satu perkara, dan sikap kemudian berlemah lembut dengan mereka, berkawan dan bersahabat dengan mereka, atau bahkan sampai memperlembek manhaj, itu perkara yang lain. Dua perkara yang enggak bisa disamakan. Fa yajibu ayu farqa baina hadza wa hadza, maka harus dibedakan antara permasalahan ini dan permasalahan itu. Fa kam min mubtadi'in kana ikhwaniyan aw tablighiyan aw qutubiyan wa qutubiyan sururiyan nafa'ahu Allahu bi nushin nasihin fantafa'a wa nafa'. Naam. Dan berapa banyak, wahai saudara-saudara kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, berapa banyak mubtadi', ahlul bid'ah yang dahulu berpemahaman atau mengikuti manhaj ikhwani atau tablighi atau qutbi sururi, Allah berikan manfaat dengan nasihat para pemberi nasihat yang Allah sampaikan kepada si mubtadi' ini tadi. Fantafa' wa nafa', dia bisa mengambil manfaat dan nasihatnya pun menjadi nasihat yang baik, manfaat baginya. Wa bihadza dhahara lakum anna munasahata al-afrad min al-jama'at ad-da'wiyah al-haditsah nafi'un wa muthmirun walillahil hamd. Maka dengan fakta ini, maka nampak jelaslah bagi Anda sekalian bahwasannya menyampaikan nasihat, barakallahu fikum, kepada person per person, afrod, ya, menyampaikan nasihat person per person minal jamaat ad-da'wiyah, dari anggota-anggota kelompok-kelompok dakwah-dakwah yang al-hadithah, yang baru, yang bid'ah, nafi'un wa muthmir, memberikan manfaat dan juga memberikan buah yang baik, walillahil hamd. Amma munasahatul jama'ah nafsuha atau munasahatul jama'ati nafsiha fahadha la tutmi'u fihi. Adapun kalau Anda menasehati jamaah kelompoknya secara apa? Secara menyeluruh, artinya satu kelompok mau dinasehati semuanya, satu firqah mau dinasehati semuanya. Barakallahu fikum. Tadi dan sampai ini kita membaca fatwa dari Syekh Rabi' hafizahullah taala, ada yang salafiyun. Naam, sampai beralasan kita mau memperbaiki dari dalam. Naam. Kita ini mau tinggal bersama mereka, kita ini mau apa? Berbuat baik dan berjalan bareng dengan mereka, kita ini mau memperbaiki dari dalam. Ya. Sampai Syekh Rabi' hafizahullah taala pun melarang untuk memperbaiki dari dalam. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi dirinya. Fa hadza, kata Syekh Ubaid rahimahullah taala, amma munasahatul jama'ati nafsiha fahadha la tutmi'u fihi. Kalau Anda mau menasehati satu firqah, satu jamaah, fahadha la tutmi'u fihi, dan ini tidak akan bisa memuaskan mereka. Wala tuhawalu fihi, dan Anda tidak akan mampu mengusahakannya. Balibta'idu an dhalik, maka jauhilah cara seperti ini. Ya. Afrod, person, per person yang Anda lihat kondisinya masih memungkinkan untuk diperbaiki. Ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Bisa diajak duduk, bisa diajak diskusi ilmiah. Tapi ingat ya, orang-orang yang punya kompetensi ilmiah. Barakallahu fikum. Jangan terus kemudian apa? Ini berlaku bagi semua orang, enggak. Baik, balib ta'idu an dzalik li'anna kulla jama'atin ashalat laha usulan. Karena setiap dari jamaah atau setiap firqah itu memiliki landasan-landasan dasar dari dasar-dasar ideologi dan pemikiran mereka. Wa assasatlah qawaid min kibali muassisiha. Dan mereka punya apa? Punya kaidah-kaidah yang telah didirikan oleh siapa? Oleh para pencetusnya. Wa munadhiriha, dan dicetuskan oleh para tokoh-tokoh pemikirnya. Min ba'dil muassisin. Fahum la yarawna badilan ghairaha. Dan mereka menganggap bahwasannya landasan-landasan ini, usul-usul ini, kaidah-kaidah ini, prinsip-prinsip ini enggak boleh diganti. Ini, kalau Anda mau menasehati mereka secara jamaah menyeluruh, barakallahu fikum, maka yang seperti ini, na'am, enggak akan memuaskan mereka karena mereka sudah punya pedoman. Nah, pedoman ini, patokan ini enggak boleh dirubah sama sekali. Nah, Anda mau menasehati dan terus kemudian membuat apa kaidah-kaidah ini diganti, sulit. Kecuali seperti yang disebutkan oleh Syekh Ubay tadi, yang sudah apa, yang sudah mujarrab, yang sudah apa, telah teruji dari pengalaman nyata di lapangan beberapa afrod, beberapa tokoh dan person-person dari kalangan Hizbiyun, biidznillahi ta'ala mendapatkan manfaat dari nasihat yang disampaikan oleh para pemberi nasihat kepadanya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mutlak begitu saja dan mutlak sepanjang apapun tanpa ada batas waktunya. Menasihati sampai 10 tahun, saya bertahun-tahun sini, enggak ada. Seperti itu ya. Tidak ada, harus dibatasi dengan batasan tertentu. Barakallahu fikum jami'an. Tadi yang disebutkan, yang pertama ia menerima nasihat tersebut, yang kedua ia tetap israr ala na'am ala bid'ahi. Terus menurut di atas ke bid'ahannya. Naam. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selesai pembahasan dari pertanyaan yang ketujuh, kita beralih kepada pertanyaan yang ke-8. Yang diajukan kepada Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. As-su'al as-samin. Pertanyaan ke-8. Qala rahimahullah, atau sang penanya mengajukan pertanyaannya, yaz'umu ba'du man yantasibu lil ilmi anna bayana akhta'il jama'atil islamiyyatil yawma wa tawdiha halihim annahu manhajun yasuddu 'anil haqqi wa yukassil quluba wa yusabbibu al intikasati fi syabab, fa hal hadha sahih? Sebagian pihak yang menisbahkan dirinya kepada ilmu meyakini atau berkeyakinan bahwa menjelaskan kesalahan-kesalahan atau bisa kita baca penyimpangan-penyimpangan firqah-firqah Islamiyah di hari-hari ini serta menjelaskan kondisi asli mereka, itu merupakan sebuah manhaj yang mencegah dari al-haq dan bisa mengeraskan hati. Dan wa yusabbibul intikasata fi syabab, dan bisa menyebabkan kemunduran, ya, menyebabkan kemunduran bagi generasi syabab. Nah, apakah pendapat ini benar ataukah pemikiran ini seperti ini benar? Nah, maka jawaban dari beliau rahimahullahu ta'ala pada paragraf pertama, beliau menjawab, awalan qadimtu lakum tahdhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdhiras salafis salih. Wa ara I'adat hadithi Abdurrahman bin Abdi Rabbil Ka'bah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Al hadith rawahu Muslim. Yang pertama, kata Syekh Ubaid rahimahullah, sudah pernah aku sampaikan kepada kalian semuanya peringatan Nabi alaihi salatu wasallam, tahzir beliau dan tahzir as-salafus saleh, tahzir para sahabah. Dan saya memandang perlunya mengulang kembali hadis dari Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya kata beliau alaihi salatu wasallam, tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali haqqan alaihi, kecuali wajib baginya, ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum, kecuali wajib baginya untuk mengajari umatnya kebaikan yang ia ketahui, kebaikan yang telah ia terima dari wahyu yang Allah sampaikan kepadanya. Maka wajib bagi dia untuk mengajari kebaikan dari apa? Dari ilmu dan wahyu yang telah Allah berikan kepadanya, harus disampaikan dan harus diajarkan kepada umatnya. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan wajib pula bagi dia untuk mengingatkan syarra, kejelekan, keburukan, mentahzir. Ya, kejelekan umum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kejelekan yang Allah wahyukan kepada dia, kejelekan yang ia ketahui. Ya macam-macam kejelekan itu, bisa bid'ah, bisa syirik. Ya bisa kekufuran, bisa kemaksiatan. Nah, namanya syar, kejelekan. Maka Allah wajibkan kepada siapa? Kepada semua nabi, termasuk Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan ini adalah ingkar mungkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Barakallahu fikum. Sehingga kalau memang cara dakwah seperti ini menyebabkan kemunduran bagi kehidupan para syabab, para pemuda salafiyin, para pemuda kaum muslimin, apakah kemudian kita menyatakan bahwasanya dakwahnya para nabi berada di atas apa? Di atas pendidikan yang pendidikan yang mengajarkan kemunduran? Iya. Apakah para nabi dan para rasul salawatu rabbi wa salamuhum alaihim, ya, apakah mengajarkan kepada ajaran-ajaran yang bisa menyebabkan terhalangi dari al-haq, atau mengajak menyampaikan ajaran-ajaran yang barakallahu fikum mengeraskan hati? Ini sebatas yang kami ingat. Nah, ucapan-ucapan atau istilah-istilah yang disebutkan dalam pertanyaan ini mengingatkan kita kepada siapa? Mengingatkan kita kepada fitnahnya Muhammad al-Imam. Bagaimana Muhammad al-Imam dan juga ahlul batil dan ahlul bid'ah yang semisal seperti dia menyatakan bahwasannya al-jarh wa ta'dil war-rudud yuqassil qulub. Membahas jarh wa ta'dil, membahas bantahan-bantahan para ulama terhadap ahlul fitan, terhadap ahlul bid'ah dan ahlul batil, itu mengeraskan hati. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Atau para hizbiyun yang semisal seperti dia. Maka disebutkan dalam ta'liq di cetakan ana, disebutkan ta'liq di sini, hadhihi da'wa batilah. Hadhihi, ya, klaim seperti ini merupakan klaim yang batil. Faqad kana min manhajis salaf, faqad kana min manhajis salaf tahdhiru syabab min al-mukhalifin wa ahli al-ahwa. Dan manhajus salaf, di antara manhaj dan metode salaf, metode dakwah para sahabah, adalah tahdhir syabab, adalah tahdhiru syabab, memperingatkan kaum syabab dari para orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sesat, para pengekor hawa nafsu. Qala Muhammad bin Abdullah Al-Ansari an Sulaiman bin Arqam. Naam, kata lima Muhammad bin Abdullah Al-Ansari dari Sulaiman bin Arqam. Kunna wa nahnu syabab nanha an mujalasatihi li'annahu kana qadariyan. Berkata, afwan, Muhammad bin Abdullah Al-Ansari berkata tentang Sulaiman bin Arqam. Dahulu kami, kata Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, dahulu kami, wa nahnu syabab, dalam kondisi kami waktu itu masih usianya usia syabab, masih orang-orang muda. Namun kami nanha'an mujalasatihi, kami melarang untuk berkumpul dan duduk dengan orang ini, Sulaiman bin Arqam. Apa alasannya? Li'annahu kana qadariya. Karena dia, barakallahu fikum, adalah seorang qadari. Karena dia adalah seorang qadari, seorang pengingkar takdir. Nah, ini kaum salaf, para tabi'in, para atba'u tabi'in. Seperti ini mereka, dalam kondisi masih muda pun mereka apa? Menghimbau, memberikan peringatan untuk menjauhi ahlul bid'ah dan ahlul batil. Lalu apakah terus kemudian Nabi alaihi salatu wasallam dan para nabi yang selain beliau dan para rasul, seluruh para nabi dan para rasul, apakah dengan tahdir-tahdir beliau mau dikatakan bahwasanya ajaran tahdir tersebut adalah ajaran yang mengeraskan hati? Apakah mereka akan menyatakan bahwasanya manhajnya para nabi dan manhajnya para rasul yang mengingatkan dari berbagai kemaksiatan, dari berbagai bid'ah, dari berbagai penyimpangan, dari berbagai fitnah, apakah akan dikatakan bahwasanya itu yasuddu anil haq, mencegah dari jalan al-haq, wal intikasatu fi syabab, bisa dikatakan itu sebagai kemunduran terhadap para syabab, enggak bisa maju. Allahul musta'an, wala hawla wala quwata illa billah, hadhihi da'watun batilah. Hadhi da'wa batilah. Klaim ini adalah klaim yang batil, menyelisihi hadith-hadith Rasul alaihi salatu wasalam, menyelisihi cara dan metode dakwah beliau dan metode dakwahnya para sahabah, metode dakwahnya para tabi'in dan atba'u tabi'in. Barakallahu fikum jami'ah. Nah, masih ada sekian paragraf lagi dari penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala terkait pertanyaan ini. Namun karena sudah memasuki waktu maghrib di tempat antum di Palopo, maka kajian ini kita cukupkan sekian. Fa insyaallah taala pertanyaan yang ke-8 dan beserta jawabannya akan kita ulas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Wa naktafi bihadza, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.